Mitra bisnis, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 63 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Undang-undang yang dibuat saat Indonesia menganut demokrasi terpimpin dalam kondisi darurat serta bersifat sementara itu dinilai tidak relevan dengan kondisi sekarang. Pengajuan uji materi ini dipicu oleh tindakan Kejaksaan Agung yang sering melarang peredaran sejumlah buku yang dianggap bernuansa SARA, berpotensi mengganggu ketertiban umum, merongrong ideologi negara, dan sebagainya. Pelarangan itu disebut bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi, serta memasung kebebasan mengemukakan pendapat yang dijamin konstitusi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan psikolog Tika Bisono. Mbak Tika, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut aku sih harusnya ya, kita kembali dulu ke filosofi buku itu apa sih sebenarnya. Dan sesuatu itu diciptakan dalam bentuk format buku itu maksudnya apa sih? Nah, tujuan daripada konten yang ada di dalam buku itu kan harusnya untuk melebarkan wawasan, ya kan? Untuk melatih keterampilan menganalisa, dan pada akhirnya untuk melakukan pilihan terhadap arahan atau nilai-nilai atau ideologi apa yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa buku, ya kita nggak akan tahu kemampuan kita apa atau pilihan yang ada di sekitar kita itu apa. Kalau tanpa buku itu pasti kita udah mati deh. Nah, jadi kalau kita kembali ke filosofi buku itu sendiri, harusnya kita nggak usah parno tentang buku itu apa. Kalau sampai ada yang disita atau dimusnahkan karena dianggap bisa merongrong ideologi negara, bagaimana Mbak? Kalau melihat lagi bahwa ada buku-buku yang dimusnahkan, it better be the right thing, karena pengaruhnya adalah masalah ideologi negara. Nah, kalau sampai kepada masalah ideologi negara, ya sudah, monggo-monggo aja gitu. Tapi harusnya ya, kembali ke filsafat dan fungsi buku, harusnya kita nggak perlu parno, karena kita punya kapasitas otak untuk mendigest atau mengolah. Dan tentunya pada saat kita mengolah, pengolahan kita itu kan nggak berdiri sendiri. Tapi dia harus dirujukan kepada orientasi apapun yang ada di sekitar kita, termasuk ideologi negara di mana kita hidup. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Persoalan yang mendasar apa, Mbak? Persoalan yang lain lagi, ini yang menurut saya vital ya, adalah kecerdasan si bangsa tersebut. Jadi bangsa Indonesia itu kecerdasan kognitifnya berapa tinggi sih, gitu ya, mayoritas gitu. Karena tanpa adanya IQ ya, IQ level yang memadai, mustahil juga gitu ya untuk bisa mendalami sebuah buku, kemudian memahami, menghayati ya, bahkan kita membuat sebuah buku itu cukup sebagai referensi tanpa ada kekhawatiran ditelan mentah-mentah dan akhirnya aplikasi juga secara salah. Nah, ini memang wajib, makanya saya terus terang sih menghimbau sekolah ya, buat sering ada kegiatan bedah buku sehingga siswa atau orang-orang atau konsumen itu tahu persis bahwa buku itu ternyata best friend, bukan sesuatu yang rusak sebenarnya ya, tetapi justru man's best friend, sehingga seseorang itu bisa memiliki wawasan. Nah, kalau saya mengatakan wawasan, ini saya bicara tentang konteks. Jadi kita juga mesti cerdas konteks, kan hanya cerdas konten aja. Nah, di Indonesia terus terang aja nih, maaf-maaf kate, banyak orang cerdas konten. Konteks kulalit deh. Makanya kenapa cara memperseksi sebuah buku juga akhirnya miskin konteks. Akhirnya diikutin telok-telok kontennya, taunya ambul-adul. Saya pikir ini persoalan bangsa yang besar sekali. Jadi kalau mempersepsi buku aja miskin konteks, ya gimana fenomena-fenomena yang lain yang lebih jelimet pasti akan lebih sulit. Demikian Tika Bisono dan saya Rizal Andika.